Bagaimana hukumnya kalau kita ikut pemilu dalam rangka memenangkan calon legislatif yang muslim ketika di suatu daerah ada caleg-caleg yang Nasrani dan muslim? Kalau orang Islam tidak ikut pemilu, maka sangat dikhawatirkan yang menang suaranya adalah orang Nasrani atau orang kafir. Ini pemilihan daerah ini. Ya. Pilkada. Masya Allah. Berapa calon calegnya itu? Ada berapa? Ada dua? Tiga atau lebih? Yang real. Umumnya? Umumnya banyak. Mana bukti nasihat mula? Antum terjun kepada dunia intikhabat. Sudah dipastikan antum terjun di dalam perkara yang haram. Hakata? Yakin? Coba diem. Yakin masuk perkara haram atau spekulasi? Yakin. Antum masuk kepada intikhabat itu, antum sudah dipastikan masuk ke dalam kerangka haram. Pasti. Dalam keadaan yang kamu perjuangkan itu adalah spekulasi. Mungkin iya, mungkin tidak. Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang jelas-jelas haram, jelas-jelas diharamkan dalam Islam untuk sesuatu tujuan yang belum jelas? Hadza awalan. Kedua, kita bicara kenyataan ya, ikhwan. Realitas saja. Barakallahu. Soal kenyataan. Barakallahu. Yang tidak ikut andil dalam pesta rakyat itu tidak ada pengaruhnya dengan yang ikut andil. Suara antum berapa? Tidak banyak. Tidak ada pengaruhnya sama sekali barakallahu dengan apa yang ada. Yang disebutkan oleh sebagian ulama kita dalam bab ini itu betul-betul kasus yang sangat-sangat kondisional. Betul-betul sangat-sangat kondisional, di mana di sebuah negara itu yang ada hanya dua kandidat, satunya muslim, satunya kafir. Di mana kalau seandainya yang menang itu dari kalangan orang kafir, maka Islam akan ditekan, Islam akan diserang, akan dibantai, akan disudutkan, diintimidasi, dan segala macamnya. Yang namanya dakwah akan ditutup dan segala macamnya oleh penguasa yang kafir tadi. Sangat kondisional sekali. Dalam kondisi yang semacam itu, maka dalam rangka untuk menolak mafsadah yang lebih besar, maka dikerjakan yang lebih kecil. Dalam kondisi yang semacam itu, maka muslim ikut andil memberikan suaranya kepada yang musuh tadi itu untuk memenangkan dia, dan supaya jangan sampai orang kafir yang menang. Dengan harapan ketika yang muslim menang, maka hal-hal yang dikhawatirkan enggak terjadi. Barakallahu fikum. Itu sangat-sangat kondisional. Barakallahu. Orang punya sekarang ini di Indonesia ini, dengan kenyataan kita di negeri kita ini, yang antum tanyakan itu tidak real. Barakallahu fikum. Antum tidak ikut apa-apa. Ya tidak ada. Tidak ada apa namanya gelombangnya yang tidak ada. Anginnya yang tidak ada. Halilintarnya. Dia biasa-biasa saja. Barakallahu fikum. Sehingga tetap tidak ikut andil dalam pesta rakyat. Barakallahu fikum. Apa nasihat untuk kami yang ingin menikah tapi masih ingin belajar, apakah bisa digabungkan? Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Talabul ilmi ibadah. Zuwaj, menikah juga ibadah. Sama-sama ibadah. Sehingga sangat mungkin digabungkan antara dua ibadah. Barakallahu. Namun ini kembali pada masing-masing orangnya. ada seseorang yang betul-betul memang sudah sampai tensinya sudah mentok. Tidak mungkin diturunkan lagi tensinya ini. Sudah puasa, enggak cuma ayamul bid, Senin Kamis enggak mempan. Puasa Daud enggak mempan. Sudah melaksanakan tindakan yang sangat positif, ya olahraga, ya usaha, sibuk dengan belajar dan segala macamnya, tidak juga bisa. Betul-betul sampai di plafon. Assalamualaikum. Mentok di plafon itu. Tensinya itu ya. Kondisi yang demikian menunjukkan dia dikhawatirkan akan terjatuh pada perkara-perkara yang haram kalau tidak segera menikah. Maka dalam kondisi yang demikian wajib bagi dia untuk menikah. Wajib bagi dia untuk menikah dan dia cari wanita yang salihah atau laki-laki yang saleh yang dengan kesalehan masing-masing akan meneruskan perjuangan mereka berdua talabul ilm, menimba ilmu agama sambil mengamalkannya dalam rumah tangga. Ada yang mendekati plafon tapi masih bisa diredam. Di bawah puasa hilang, nah, di bawah olahraga hilang, disebutkan dengan menghafal hilang, lagi ngelamun muncul, nah, diredam lagi terus begitu, masih mungkin diredam. Yang ini punya sunnah. Maka lihat bagaimana kondisi ilmu Anda. Ketika yang antum pelajari, ilmu yang kamu pelajari, ilmu-ilmu yang sangat penting, yang itu merupakan fardhu ain bagi antum untuk mengetahuinya, dulukan ilmunya dulu, baru kemudian nikahnya. Dikarenakan nikahnya masih sunnah. Entum? Barakallahu fiikum. Naam. Wahakala. Itu semua tergantung kondisinya masing-masing. Barakallahu fiikum. Intinya, yang namanya nikah tidak menghalangi orang untuk belajar loh. Yang hadir sekarang ini loh, banyak yang nikah. Ya banyak. Banyak. Ya talabul ilmi. Nah menghalangi. Bahkan bisa diamalkan. Masya Allah. Tabarakallah. Apakah halal kita memakan makanan dari seseorang agar mendukung partainya atau tokohnya? Allahul musta'an. Jangan-jangan itu adalah riswah. Hah? Suap. Intinya barakatikum al-aula tarkuh. Lebih baik ditinggalkan dikarenakan syubhat itu minimalnya barakatikum. Faman taqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irbihi. Barang siapa yang menjauh atau menyelamatkan diri dari syubhat, maka sungguh dia telah mensucikan kehormatan agamanya. Ahsan ditinggalkan, apalagi sangat jelas tendensinya, sangat tendensius dengan politiknya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mau tanya tentang bab waris. Ada sepasang suami istri tidak punya keturunan. Suami istri, sang istri meninggal dunia, meninggalkan suami, dua saudara laki-laki, seorang saudara perempuan. Bagi siapakah harta waris dibagikan dan bagaimana pembagiannya? Naam, tanya dulu. Wanita yang meninggal tadi itu punya harta apa enggak? Endom, punya harta apa enggak? Tahu terima aja, punya apa enggak? Kalau dia enggak punya harta, ya tidak ada warisan. Nah, apa yang mau diwarisi? Dia punya harta, Ustaz. Harta dia pribadi, bukan harta suami lo ya. Harta suami milik suami. Harta istri milik istri. Yang dibagi harta mayit itu sendiri, bukan hartanya orang lain. Ada harta, Ustaz. Baik. harta yang ada itu kali pertama digunakan untuk mengurus jenazahnya. Untuk kafannya, pemandiannya, segala macamnya, biaya untuk mengetuk kuburan, segala macam. Kalau diperlukan biaya, diambilkan dari harta dia. Sudah. Beres. Ada sisa apa enggak? Ada. Nah, kalau enggak ada, itu sudah enggak ada warisan. Ada sisanya. Kalau sisanya ada, maka didahulukan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Wasiat-wasiatnya. Ada yang mengatakan utang-utangnya. Utangnya ada enggak? Ada. Bereskan dulu dengan harta yang dia punya tadi. Tuntas semuanya sudah. Beres. Harus. Ada siapa enggak? Enggak ada. Enggak ada. Ya sudah, enggak ada warisan. Sudah habis. Oh, masih ada. Kalau masih ada untuk wasiatnya. Apakah dia punya wasiat untuk selain ahli waris? Kalau ada, tunaikan wasiatnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ada. Wasiatnya ditunaikan tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ada. Dan diserahkan kepada selain ahli waris. Beres semuanya. Apakah ada sisa harta? Ada. Sisa harta itulah yang dibagi. Ingat, itu harta sang mayit sendiri, bukan hartanya orang lain. Ketika masih ada harta, maka suami mendapatkan seperdua dari harta yang dia punya. Dikarenakan tidak ada anak. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu, wahai para suami, mendapatkan separuh dari peninggalan istri kamu ketika istri kamu tidak punya anak. Separuh. Sisanya untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan. Zahir pertanyaan adalah saudara kandung. Nah, gitu ya. Sisanya untuk dua saudara kandung dan satu saudari kandung. Dibagi menjadi lima. Satu saudara kandung yang laki-laki dapat dua bagian. Dikarenakan dia dua orang, dua, empat. Yang perempuan dapat satu bagian, lima. Lizakari mithlu hadzil unthayain, yang laki-laki mendapatkan dua bagian dari pihak perempuan. Kalau seandainya hartanya 10 juta, suami mendapatkan separuhnya, didahulukan. Mendapatkan 5 juta. Sisa 5 juta. Ada dua saudara laki-laki, satu perempuan. Satu perempuan satu bagian, laki-laki dua bagian, dibagi 5. Maka yang laki-laki dapat 2 juta, yang perempuan dapat 1 juta. Pembagian didahulukan yang ashabul furuq. Didahulukan terlebih dahulu orang-orang yang memiliki jatah resmi yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Baru kemudian al-ashabah. Ini kasus lidzakari mithlu hadzal unthayain adalah ashabah bil ghair. Barakallahu. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi fahami? Jadi ketika ada orang mati itu tidak mesti langsung dibagi warisannya. Lihat dulu ada uangnya, ada harta dia apa enggak. Ada suami istri. Hartanya harta istri. Iya, laki-lakinya itu dompleng. Hartanya harta istri. Semuanya milik istri. Dia dapatkan dari orang tuanya warisan. Dia kembangkan. Bagus. Suaminya dompleng. Masa sengkul. Istrinya ikhlas. Tidak usah dikasih nafkah. Cukup dengan harta istri yang dia punya. Ternyata yang mati laki-lakinya. Suaminya yang mati. Ya sudah dikubur selesai urusan. Tidak ada yang namanya harta warisan. Dikarenakan tidak punya harta. Harta milik siapa ya Pak? Milik istri. Hebat. Loh, Pak. Sampai ya Pak? Nah, sehingga yang dibagi adalah harta milik sang mayit. Barakallahu fikum. Jika dilakukan pemilu, boleh tidak bagi kita untuk mendatangi tempat pemilu, namun tidak ikut nyoblos dengan alasan untuk meredam fitnah? Ini tergantung kondisinya masing-masing. Ketika kondisi antum di tempat antum betul-betul ini yang terjadi, akan menimbulkan fitnah yang sangat besar sekali ketika antum tidak datang. Maka dalam rangka untuk meredam fitnah, antum datang ke TPS, tempat pengumpulan suara. Pengumpulan suara, antum datang ke sana dan antum tidak nyoblos alias dibikin tidak sah. Barakallah itu. Enggak, bukan partai putih. Ya enggak itu aja sudah. Sudah. Itu kalau demikian keadaannya, akan lebih bagus lagi ketika antum memberikan penjelasan. Sampaikan kepada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, naik Pak Camat, dan segala macamnya. Terangkan kepada mereka prinsip kita yang mendengar, mentaati penguasa, dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, dalam perkara yang upah, bukan dalam perkara maksiat. Sampaikan kepada mereka dengan cara yang bagus, prinsip kami dalam pembahasan demokrasi, dan segala macamnya secara akhir apa adanya. Dan mohon dimaklumi, karena kami mengamalkan prinsip agama Islam yang kami yakini. Barakallahu fikum. Insyaallah kalau anda sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, akan dimaklumi oleh mereka semua. Dan ya maklumlah, ya paling mas fulan gak ada apa-apa. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu lebih bagus. Sehingga antum akan dimaklumi keadaannya. Kalau enggak ada, kalau tidak ada penjelasan, ya sudah. Antum tiap ada pemilu intikhabat, ya sudah. Ngakali terus. Kalau antum sudah kasih keterangan, sudah. Setiap kali ada intikhabat, ya paling ditempel di rumahnya antum. Daftar pemilih. Gitu aja. Dikasih surat-suratnya. Ya gitu aja. Antum enggak datang, ya enggak ada masalah. Enggak bakal ada komentar, wala mirip, enggak ada. Kena ngerti? Mas Fulan, dapat roda. Ini semata-mata ya sekedar menjalankan tugas sebagai KPU, Komisi Pemilihan Umum. Barakallahu fikum. Ini formalitas selesai. Hakada. Itu yang kita upayakan di tempat kita, barakallahu fikum. Sehingga setiap kali ada pemilihan, itu langsung setumpuk begitu, plek, dijadikan satu, dikasihkan kita. Nih, yang mutazawijun dari pondok pesantren Al-Bayyinah. Sudah kasih. Dan nama saya, Agus, apa nama Ahmad. Oke, okay, sudah. Simon. Itu aja sudah. Yang enggak datang. Dikarenakan mereka sudah memahami dan memahami bagaimana prinsip kita selama ini. Barakallahu fikum. Ya, kata masih ada yang boleh milih, ya, terangkan kembali dengan cara yang bagus. Mohon maaf, bukannya kami benci bapak atau benci bapak yang lainnya lagi. Tidak, bukannya kami benci pemerintah, tidak. Kami sebagai masyarakat yang taat dengan penguasa, tapi dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara maksiat. Prinsip kami dalam perkara ini adalah demikian, demikian. Sampaikan ayat, hadis, terangkan yang mereka fahami. Akan malam kembali. Bicaranya bukan karena tendensi politik, tapi bicaranya murni agama dan prinsip agama. Barakallahu. Entum? Ada yang bertanya, apakah seseorang yang ingin berkurban diwajibkan untuk diakikoi terlebih dahulu? Wallahu'alam. Sebatas ilmu yang saya ketahui, tidak ada hal yang demikian persyaratannya. Akikah itu bab tersendiri, udhiyah bab tersendiri. Akikah itu adalah tanggung jawabnya orang tua, haknya anak. Sementara udhiyah itu masing-masing orang yang punya kemampuan. Itu? Sehingga tidak ada sangkut pautnya, barakallahu fikum. Nah, misalkan antum dulu tidak atau belum diakikahi oleh orang tua, kamu berpendapat akikah itu untuk anak. Orang yang dewasa sudah tidak ada lagi akikah. Ini satu pendapat. Ya sudah. Sudah lewat masanya, ya sudah. Ketika datang waktunya udhiyah, diperbolehkan bagi antum untuk menyembelih korban barakallahu fikum, walaupun antum ketika masa kecil dulu belum diaqiqahi. Hadza wadih barakallahu fikum. Mungkin yang tanya setelah itu, mana yang lebih didahulukan? Mengaqiqahi anak atau menyembelih korban? Jawabannya, kan? Mana yang dilakukan? Mengaqiqahi anak atau menyembelih korban? Gimana, Pak? Gimana? Sudah ada anaknya, Pak. Iya, kalau belum ada anak apa juga diaqiqahi. Misal begini, anak itu lahirnya pada bulan Dzulhijjah tanggal 1. Anak lahir tanggal 1 Dzulhijjah. Sunnah akikah itu kan hari ketujuh. Dalam keadaan 3 hari lagi, id. Uangnya yang terkumpul cukup untuk beli sapi. Satu ekor kambing anak putrinya ini loh. Satu ekor kambing saja yang dia mampu. Mungkin untuk akikah anak putrinya atau mungkin untuk korban kambing. Dulu kan yang mana? Akikahnya atau kaudhiyahnya? Allah yafarifi. Nama yafarifi. Jadi, dilihat kondisinya. Jadi, kalau waktu berkorban itu yang paling dekat, nanti punya rezeki di mendekati Dzulhijjah sudah cukup untuk beli seekor kambing. Anak belum diaqiqahi, maka digunakan terlebih dahulu untuk udhiyah, dikarenakan waktunya qarib, akrab. Setelah itu labung kembali untuk mengaqiqahi anak. Barakallah. Tapi kalau wasilah Madhul Hijjahnya sekarang ini masih Rabiul Awal ini sekarang. Apa Safar? Hah? Safar berawal? Rabiul Awal. Wasilah Madhul Hijjahnya anak lahir. Lihat apa kau ngurusi udhiyah itu? Ngurusi akikah dulu. Bereskan akikahnya, ngumpulkan lagi uang, baru kemudian nanti untuk udhiyah. Barakallahu fikum. Jawabannya bagus, Pak. Barakallahu fiik atas jawaban tersebut. Hakana. Nah, adapun yang tadi itu gimana ya? Pendekatan akikah dan udhiyah. Barakallahu fiikum. Iya. Gimana ya? Mendahulukannya mana ini? Mendahulukannya mana ini? Alladzi indi wallahu a'lam bis-shawab. Ya, menurut anak pribadi, menurut saya pribadi, wallahu a'lam bis-shawab, dalam kondisi yang semacam itu sangat berdekatan antara akikah dan udhiyah, didahulukan akikahnya dalam rangka untuk mencari keafdolan waktu hari ketujuh akikah kelahiran. Sementara udhiyah yang rajih pendapatnya para ulama, pendapat jumhur ulama, sunnatul muakkadah, tidak wajib, sehingga ditunda tahun depan. Sementara yang namanya akikah, afdalnya hari ketujuh yang enggak mungkin ditunda pas tahun depan. Wallahu ta'ala alam. Bisawab itu babnya hanya sisi sunnahnya saja atau afdaliyahnya saja. Assalamualaikum. Tidak ada sangkut pautnya dengan keabsahan ibadah yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. sudah menunjukkan pukul 3. Masya Allah, pukul 3 gitu. Jam berapa? Kalau tinggal 5-7 menit ya sudah ya. Hah? Ada yang lain? Apakah bisa akikah itu digabungkan niatnya dengan udhiyah? Wallahu a'lam bishawab, dari ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh para fuqaha yang membolehkan penyatuan niat, tidak masuk. Tidak masuk. Barakallahu. Dikarenakan sendiri-sendiri urusannya. Udhiyah itu sebuah amal ibadah kurban dengan ketentuan-ketentuan tertentu pada hewannya. Sementara akikah tidak harus seperti hewan kurban. Yang namanya akikah terkait dengan kelahiran anak. Sementara udhiyah itu betul-betul semata-mata beribadah kepada Allah dengan udhiyah. Sehingga perkara yang sangat berbeda ya kana bin azabullah. Udhiyah itu boleh sapi, boleh unta, tapi tidak boleh pada akikah. Akikah harus kambing. Udhiyah itu bisa syarikat satu kambing, satu orang dengan sekeluarganya. Yang namanya akikah itu tidak mungkin syarikat untuk 10 anak. Nah gitu ya, satu saja. Sehingga dikarenakan terlalu banyak sisi perbedaan antara keduanya, barakallahu fikum, maka dari ketentuan-ketentuan itu syarat-syarat disebutkan oleh para ulama terkait dengan seperti ini tidak masuk dan tidak bisa digabungkan niatnya. Sehingga udhiyah sendiri, akikah itu sendiri. Dan paham ya, para ulama yang membolehkan kita untuk menggabungkan niat itu ada persyaratannya. Satu, jenisnya sama. Jenis ibadahnya sama. Tujuannya sama untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Yang satu bukan sebagai qada dan yang lain sebagai adaan.